Telah ku lalui, telah ku lukai, dibuai mimpi-mimpi, mengasyikan indraku. Semua yang sempurna hanyalah di mata. Tangis selalu berbisik, ku sendiri. Izinkan diriku lenyapkan segala, namun ku tak terdaya melupakan segalanya. Kini ku sendiri hilang segala cinta, sebuah realiti penuh. Terima kasih.